Jangan katakan menyerah sebelum kau coba melakukannya. Jangan pernah putus asa, karena ku yakin kau pasti bisa. Buanglah semua kesedihan hatimu, keluarkan semua dalam bentuk lagu. Walaupun hatimu sedang tak menentu, itu cukup untuk membuatmu tersipu. Lakukan yang terbaik hanya untukmu, hadirkan yang namanya kebahagiaan, dan ciptakan kedamaian. Coba melakukannya. Jangan pernah putus asa, karena ku yakin kau pasti bisa. Jangan katakan menyerah, raih anganmu, gapai mimpimu. Jangan pernah putus asa, song-song masa depan. Putus asa, song-song masa depan dengan berkarya.